Begitu halus tutur katamu, seolah lagu termerdu. Begitu indah bunga-bungamu di atas karya sulam itu. Tampilkan kebajikan seorang ibu. Dengarlah detak jantung benihku yang ku tanam di rahimmu. Seakan pasrah menerima semua warna yang kita punya. Segala rasa yang kita bina. Ku harap kesungguhanmu kaitkan jiwa bagai sulam di karya ini. Harap keikhlasanmu sirami benih yang ku tabur di tamanmu. Oh, jelas rakit bakar semakin kuat, tak goyah walau dipusik unggas. Mintaku pada Tuhan mulia, jauhkan sifat yang manja. Bentuklah segala warna jiwanya di antara lingkup manusia. Di arena yang bau busuknya luka, bukakan mata pandang dunia. Riwatak baja pada kalungkan tabah kala derita. Semoga kau tak tuli Tuhan, dengarlah bagaikan jiwa, bagai sulam di karya itu. Ku harap keikhlasanmu sirami benih yang ku tabur di tamanmu. Oh, jelas rakit pagar semakin kuat, tak goyah walau dipusik unggas.